Zid ujmatan wal wasfu qad kamula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Al-ismu alladhi faslun ya, faqala al-musannif ta'ala al-ismu alladhi la yansarif. Ini isim ghairu munsharif. Ma fihi illatan. Itu isim yang terdapat dua illah di dalamnya. Min ilalin tis'in, dari sembilan illah. Awahidatun takumu maqamal illatain, atau satu ilah yang menempati dua ilah. Wal ilalu atis'u ilah ya, yang sembilan itu adalah al-jama' wazan fi'il adal ta'nis ta'rif ta'rif, kemudian terkib alif wa nun za'idatan ujmah sifah ya jema'uha qawlu syair, yang dikumpulkan oleh ucapan penyair ijma' waznin wazni adilan annis bima'rifah raqib wazid ujmatan wal wasfal wasfu qad kamula. Ijma' maksudnya jama'. Jama' inilah dia yang menempati satu ilah, menempati dua ilah. Dia satu ilah tapi menempati dua ilah. Jama' sigah muntahal jumu'. Waznin. Waznin berarti wazan fi'il. Dia ada pada sifah, ada pada alamiah. Annis adilan, adil, adil. Ada pada alamiah dan juga sifah. Annis ta'nis. Ta'nis ini hanya pada alamnya. Bima'rifatin. Ma'rifah maksudnya apa? Alam. Rakib, terkib. Berarti terkib hanya di mana? Alam. Wazid ujmatan, dan tambahkan pula ujmah. Ini ujmah di alamnya. Fal wasfu, wasaf lawan dari alamnya, apa namanya? Lawan dari alam. Qad kamula, maka sempurnalah. Baik, lanjut sori. Qauluhu faslun ay fi mawani'is sarfi. I'lam anna al-asla fil ismi an yakuna mu'raban munsharifan wa innama yakhrujuhu an hadhihi al-asli an hadha al-asli shibhahu shibhuhu. Apa irabnya shibhu? Shibhu fa'il. Fa'il dari? Yukhriju. Shibuhuhu bil harfi aw bil fi'li fa in syabaha al harfu bunya al harfa bunya wa in syabahu al fa in syabaha al fi'la al fi'la bi kaunihi far'an bi wajhin min al wujuhil ati dzakaraha man wa dzakaraha dzikruha fa'il dari ati dzikruha mana'a minas muni'a minas sarfi. Baik ya, perhatikan faslun ai fi mawani' sarfi ya, terkait mawani' pencegah dari sharaf. Sharaf apa mana ya? Tanwin. Kata beliau, i'lam ketahuilah annal asla, bahwa asal dalam isim ayakuna mu'raban. Dia mesti mu'rab. Inama yukhrijuhu anil asli, an hadal asli, yang mengeluarkan dia dari hukum asal ini adalah syibhu bil harf awil bil fi'il. Karena keserupaan dia dengan huruf atau fi'il. Fa insya bahal harfa bunia. Kalau dia serupa dengan huruf, ya dimabnikan. Wa insya bahal fi'la bikawni hifar'an biwajhin minal wujuh al-ati zikruha. Kalau dia serupa dengan fi'il yang karena dia sebagai fara' cabang dari berbagai cabang-cabang fi'il yang akan datang nanti penyebutannya, maka juga dia muni'ah minas sarfi. Dia juga di apa namanya, dicegah dari tanwin. Terus wa qawluhu ma fi illataini ila illatani ila akhiri al-ismul ladzi la yansarifu. Taib, yang terdapat dua ilah di situ adalah isim yang tidak dapat disorop, yang tidak dapat ditanwin. Terus walladhi ashbaha al-fi'lu fi al-fi'la. Walladhi ashbaha al-fi'la fi wujudin fi wujudi illataini fi far'iyataini minal ilali min ilalin tis'in. Baik. Yaitu dia yang serupa dengan fi'il pada keberadaan dua ilah far'iyah. Dua ilah, yang dua ilah ini, dua ilah apakah alamiah atau sifah dari ilah-ilah yang sembilan. Ya. Terus ihdahuma tarji'u ilal tarji'u ilal lafzi. Nah, salah satunya nanti bisa jadi kenapa dia serupa dengan huruf, serupa dengan fi'il? Kan hukum asal isim adalah mu'rab. Mu'rab artinya munsharif, mu'raban munsharifan. Mu'rab dan ditanwin. Terus kenapa dia enggak boleh ditanwin? Karena serupa dengan fi'il atau huruf. Nah, bisa jadi salah satunya serupa dengan huruf atau serupa dengan fi'il itu karena dia kembali kepada lafadz fi'il. Lafadznya seperti lafadz fi'il. Ya, misalkan kayak di alamiah ma'a wazan fi'il. Itu isim-isimnya serupa dengan lafadz fi'il semua. Ya, fi'il mudhari'nya, fi'il madinya. Nah, itu serupa dengan lafadz fi'il, maka berarti dia sudah keluar dari ketentuan hukum asal isim. Mu'roban munsharifan. Kenapa enggak boleh munsharif? Dia masih tetap mu'rob, tapi enggak boleh munsharif karena sudah ada keserupaan dengan fi'il dari sisi lafadz. Misalkan nama orang Ahmad, nama orang Yazid. Ya, itu sudah serupa dengan lafadz fi'il. Terus lanjut. Wal akhiru wal ukhra tarji'u ilal ma'na. Nah, yang kedua yang lainnya lagi karena bisa jadi dia serupa dengan huruf atau serupa dengan fi'il karena kembalinya itu kepada maknanya. Maknanya mana fi'il atau mana huruf? Terus awahidatun takumu maqamahuma. Baik, ya. Atau salah satu yang nanti kembali kepada keduanya. Ya, itu misal sigha muntahal jumu. Terus lanjut wa ma'na kaunahu kaunihi. Wa ma'na kaunuhu la yan mudafun ilai dari wa ma'na kaunihi la yan sarifu annahu la yunawwanu tanwinus sarfi tanwinus sarfi alladhi yuqalu lahu tanwinut tamkini. Nah, makna dia tidak dapat disarf yaitu la yunawwan, dia tidak dapat ditanwin dengan tanwin sarf yang ini disebut dengan tanwin tamkin. Tanwin tamkin, tanwin yang menunjukkan suatu makna. Apakah domatain, fathatain, kasrotain. Ya, zaidun. Nah, itu tanwin tamkin namanya. Ya, terus. Wa tanwinul amkinati. Nah, atau juga disebut tanwin al-amkinah. Lanjut. Fal ilalul far'iyati. Far'iyatu. Far'iyatu allati fil ismi. Wahia roji'atun ilal lafdi. Sab'un. Ah, ilal far'iyah pada isim yang dia nanti kembali kepada lafaz itu ada 7. Terus al-awwalu al-jam'u wa huwa far'un 'anil wahidi. Ah, yang pertama jamak dia far'un dari wahid, dari mufrad. Terus wasaniyatu waznul fi'lu waznul fi'li wa huwa far'un 'an waznil ismi. Ah, wazan fi'il dia adalah fara' dari wazan isim. Terus ats-tsalitsatu al-'adlu wa huwa far'un 'an 'anil ma'duli 'anhu. Ah, kalau adl dia far'un dari yang dimakdulkan. Ma'dul itu yang dipalingkan. Ya. Ini dia pada isim. Misalkan Umar, dia dipalingkan dari wazan Amir. Ya, dipalingkan. Terus lanjut, ar-rabi'atu at-ta'nitsu wa huwa far'un 'anit tadhkiri. Ah, yang taknis dia farak dari tazkir, cabang dari ya mudzakkar. Terus lanjut al-khamisu at-tarkibu wa huwa far'u al-khamisatu at-tarkibu wa huwa far'un 'anil ifradi. Ah, terus as-sadisatu al-alifu wan-nunu az-zaidatani wa huma far'un 'anil mazidi 'alaihi. Baik, jelas ya. Ah, cabang dari yang ditambahkannya. Terus lanjut as-sabi'atu al-ujmatu wa ya far'un 'anil arabiyyati arabiyyati. Nah, ujmah cabang dari nama yang pakai nama yang orang Arab. Terus wal ilalu al-far ya, dibaca sini. Ya, siapa? Hilmi. Fadal Hilmi. Bismillah. Qala al-muallif qala syarih rahimallahu taala wal ilalu al-fir'iyyatu al-far'iyyatu al-far'iyyatu allati fil ismi wa hiya raji'atun ila al ma'na isnatani la ghayru la ghayru la ghayru. Ah, karena ada mudhafun ilaih yang dihadaf. Ya, kan ghair selalu mustasnanya dalam bentuk mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihnya dihadaf berarti diganti dengan dhamma. Maka ilal far'iyah yang ada pada isim itu kembali kepada makna ada dua, enggak ada yang lain. Kalau ilah pada isim yang nanti dia kembali kepada makna fi'il misalkan itu cuma dua aja. Terus ihdahuma at-ta'rifu wal muradu bihi al-alamiyatu wa huwa far'un 'anit tankiri. Ah, yang pertama ta'rif, makrifah, yang dimaksud dengan makrifah di sini alamiyah. Dia adalah fara' dari tankir. Ya, cabang dari tankir. Tankir maksudnya apa? Nakirah. Ya. Terus lanjut. Ats-tsaniyatu as-sifatu wa hiya far'un 'anil mawsufi. Fa sara al-majmu'u tis'an. Ah, yang kedua sifat. Kan fa'ilal far'iyahnya itu cuma dua pada isim. Alamiah dan sifat. Nah, sifat fara' dari mausuf. Sifat berarti dia cabang dari yang disifati. Ya, maka kalau ini semuanya kumpulan ini majmu'nya itu semua berarti ada sembilan. Ya. Terus lanjut. Fa idza wujida fil ismi illatani far'iyatani ihdahuma lafdhiyatun wal ukhra ma'nawiyatun aw wahidatun taqumu maqamahuma sara hina idzin mushabihan lil fi'li wa dhalika li anna fil fi'li far'iyataini 'anil ismi ihdahuma lafdhiyatun wa hiya al istiqaqu. Baik, ini dulu. Fa idza wujida fil ismi illatan far'iyatan. Apabila dalam sebuah isim terdapat dua ilah. Dua ilah far'iyah. Salah satunya lafdhiyah, yang lainnya ma'nawiyah, atau salah satunya yang menempati keduanya, maka kalau begitu jadilah dia sudah menyerupai fi'il. Wa dzalika li anna fil fi'li, yang demikian itu karena pada fi'il ada dua far'iyah dari isim. Salah satunya adalah lafdhiyah, ya, lafadznya itu yang kembali kepada fi'il, yaitu istiqaq, ya, istiqaqnya, mustaqnya, fa'ala yaf'ulu fa'lan, begitu, wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Ha? Terus lanjut. Fa inna lafdhal fi'li mustaqun min lafdhil masdari 'ala sahihi. Nah, karena yang lafadz fi'il itu mustaq, merupakan kata pecahan dari lafadz masdar menurut pendapat yang sahih. Karena ada pendapat yang mengatakan, oh enggak, hukum asal darinya adalah fi'il. Tapi ada yang mengatakan, enggak, fi'il itu justru mustaq dari masdar. Ada yang mengatakan masdar mustaq dari fi'il. Namun pendapat yang sahih, fi'il adalah mustaq dari masdar. Namanya aja masdar. Ya, berarti dia sumber. Sumber. Terus lanjut. Wal mustaqu far'un 'anil mustaqi minhu. Nah, yang namanya mustaq berarti cabang dari mustaq minhunya. Dari yang dimustaqkan. Terus wal ukhra ma'nawiyatun wa hiya al-ifadatu fa innal fi'la yahtaju fil ifadati ila al-ismi wal muhtaju far'un 'anil muhtaji ilaihi. Falamma syabaha al-fi'la bil far'iyataini mun'a minhu ma yamtani'u fil fi'li wa huwa at-tanwinu wal kasratu. Baik. Nah, kan salah satunya tadi lafdhiyah, yaitu istiqaq, pecahan kata gitu kan. Nah, wal ukhra yang berikutnya bukan lafdhiyah tapi ma'nawiyah, maknanya aja seperti makna fi'il isim tersebut. Ya. Maknanya aja isim tersebut seperti makna fi'il wahiyat ifadatu. Yang ini ifadah, mufidah, mufid gitu. Fa innal fi'la yahtaju fil ifadah. Kan yang namanya fi'il membutuhkan ifadah, gitu. Ngerti gak ifadah? Artinya seorang yang mendengar ucapan kalimat yang ada fiilnya, dia akan dia akan paham dan tidak butuh lagi penjelasan kepada ya definisi lafaz lah kalam. Al-labdu wal kalamu al-kalam wal labdu al-murakkabu al-mufidu. Apa sih definisi al-mufid? Ah, as-sami la yantadhir syai'an akhar minal mutakallim. Ya, disababi fahmihi. Ya, karena dia sudah paham, dia enggak butuh lagi. Nah, begitu juga. Ya. Tapi fi'il membutuhkan ifadah. Ya, kepada isim. Ya. Sedangkan yang muhtaj, yang butuh berarti siapa? Fi'il. Berarti far'un anil muhtaji ilaih. Berarti dia adalah cabang dari muhtaj ilaih. Dari yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan di sini siapa? Isim. Ya. Falamma syabahal fi'la, maka tatkala isim ini serupa dengan fi'il seperti ini, bil far'iyataini, dengan dua fara' jadi, muni'a minhu, maka berarti dia sudah dilarang, ya, ma yamtani'u fil fi'li, apa-apa yang dilarang pada fi'il, yaitu apa? Fi'il dilarang apa? At-tanwin. Dilarang apa lagi? Al-kasra. Dia dilarang. Ya. Terus, qauluhu qaul syairi huwa bihau bahauddin Muhammad bin Ibrahim ibni An-Nahasi Al-Halabi wulida sanata. Sebut dulu ujungnya dulu, itu berapa? 27. Ini berarti sanata kan dia zorob, nanti mudah pun nilai. Nah 27 nya berarti majrur. Berarti apa? Sabatin wa wa isrina wa wa sittimiatin minal hijrah. Haknya itu hijriyah minal hijrah. Watu fiyasadata, sebutin dulu ujungnya. 98 samanin wa tis'ina wa sittimi'atin minal hijrah. Ya. Terus wa qabla hadzal baiti qawluhu. Nah, sebelum bait yang tadi itu, yang bait yang itu ijma' wazni adilan annis bi ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Sebelum bait itu ada bait yang lainnya, yaitu bait yang lainnya mawani usharfi tis'un in aradta biha aunan litablugha fi i'rabika al-amala baru ijma' wazin adilan dan seterusnya. Mawani usharfi tis'un, ya, pencegah-pencegah tanwin itu ada 9. In aradta biha aunan, kalau engkau ingin ada yang membantumu litablugha fi i'rabika, agar engkau bisa sampai kepada i'rabnya al-amala. Al-amal itu apa? Harapan. Maka dia adalah ijma' wazin. Nah itu. Wa qawluhu kamula bitaslisil mim. Ya, kamula, mimnya itu dengan tiga, boleh tiga. Kamala, kamila, kamula. Ya, bitaslisil mim itu maksudnya kamula, kamila, kamala. Maksudnya boleh diharokati dengan tiga harokat. Tiga harokat, jenis harokat. Qad kamula bihi, ya, adduha, maka berarti sudah sempurna bilangannya. Sedangkan alif yang ada qad kamula alif lil itlaq, ya, untuk menyempurnakan kalam alifnya la mahalla lahu minal i'rab. Baik. Sudah dipahami sini? Nah, itu baru mukaddimah. Isim ghairu munsharif belum masuk. Hah? Mukaddimahnya aja gini ya. Baik, fal jam'u. Rizki, zuhur jam berapa? Udah masuk. 12 lewat 15. Hah? 12 lewat 5. Antum jamnya pada dicepetin ya? 12 lewat 1. 12 lewat 3. Hah? Lewat 3. Belum adzan kan, taranya yang kedengar. Ini lewat 1, yang lain tuh jamnya waktu rolem bu. Oh, kita kan waktu Indonesia bagian barat. Aku ada yang tetap pensil. Rolem bu. Baik, wal jam'u syartuhu ayakuna ala sighati muntahal jam'u. Maka jamak syaratnya dia mesti dalam bentuk wazat, dalam bentuk sigoh muntahal jumu. Sigoh redaksi kalimat muntahal jumu. Artinya jamak yang paling mentok, paling puncak, paling maksimal. Jamak dari kalbun kilabun. Nanti ada jamaknya lagi kilabun kalalib. Udah berarti nggak ada lagi jamaknya tuh. Kalalib udah paling mentok. Nahu sigohnya itu wahy sigoh mafail. Ini yang pertama. Masajid, darohim, gonaim, jamak dari gonimah, dananir, atau yang kedua mafail tambahan ain, tambahan ya. Nahu masabih, maharib, wadananir. Wadananir bukan di darohim ya, di mafail ya. Wa hadhihi al-illatu hiya al-illatul ula. Ya, ini ilahnya hanya ilah satu aja, min illatain. Dari dua ilah. Nanti dia bisa ke alamiah, bisa ke wasfiah. Paham enggak sini? Jadi wazan mafail dan mafail bisa ke alamiah, bisa ke wasfiah. Ya. Illataini allataini kullu wahidati minha tamna'u sarfa. Yang masing-masing keduanya itu mencegahnya sharaf. Ya, wahdaha wa taqumu maqama al-ilatain. Dia dengan sendirinya yang menempati dua ilah. Apakah ilah alamiah atau ilah ujmah? Tayyib barakallahu fiik. Wa qawluhu sigha muntahal jumu' sumiyat bidzalika. Kenapa dinamakan dengan sigha muntahal jumu'? Li'anna min jumu'it taksir. Karena dia berasal dari jamak taksir. Ma yujma'u marratain au aktsara, yang dia dijamak dua kali atau lebih. Fa hadhihi sighatu ya balaghat nihayatal jam'iyyati. Maka sigha ini mencapai puncak dari jamak. Bi haitsu la yumkin jam'uha jam'at taksirin marratan ukhra. Di mana lah mungkin, enggak mungkin lagi jam uha dijamak lagi jam at-taksirin dengan jam at-taksir maratan ukhra. Sekali lagi. Fantaha taksiruha, maka sudah selesai jamak taksirnya al-mughayyarus lisighati. Karena mughayyar, karena sudah dirubah redaksinya. Fa masalan kalbun anjing yujma'u ala aklubin. Dijamakkan dengan aklub atau kilab. Tsumma yujma'u aklub ala akali. Kemudian aklub dijamakkan lagi ke akalib biwasni mafail. Oh ya, dengan wazan mafail wala yajuz ayujma ba'da dzalik. Enggak boleh lagi dijamak dengan itu. Li'annahu ala sigati ya, ala sigatin waqafat indaha jumu'ut taksir. Karena dia sudah berada di atas suatu sigah bentuk kalimat yang waqafat, yang sudah berhenti di situ jamak, seluruh jamak taksir. Wa dawabituha, ketentuannya indahu menurut mereka para ulama alinahu annaha kullu jam'in mukassarin. Ya, setiap jamak taksir ja'a ba'da alif taksiruhu harfan. Ba'da alifi taksirihi harfan. Yang setelah ada dua huruf setelah alif taksirnya. Ka masajid. Ini kan alif taksirnya itu setelah huruf sin, masajid. Ya, ada dua huruf lagi. Au salasata Au salasatun atau tiga huruf. Au satuha sakinun, yang tengahnya sukun. Ka masabih. Ya. Setelah alif taksirnya ada tiga huruf, namun yang tengahnya sukun. Wala farqa baina ayyakuna awwaluhu miman. Enggak ada perbedaan apakah awalnya mim. Ya, seperti ikut wazannya mafail. Kama masala, sebagaimana yang beliau berikan contoh. Aula, atau tidak diawali oleh mim. Ka darahim dananir, diawali oleh dal. Kama asyara ila dalika al-musannifu, sebagaimana hal ini diisyaratkan oleh al-musannif. Nahu masajida ila akhir ka kaulika marartu bi masajida wa masabiha. Maka masajida majrurun bi ba wa alamatu jarihi al-fathah. Ya. Kenapa? Karena dia ghairu munsharif. Wa qaulillahi ta'ala laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Lihat fi mawatina. Ya'lamuna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila. Min mahariba wa tamasila, maksud kepada mahariba. Fa kullun min masajid wa masabih wa mawatin wa maharib wa tamasil mahfudun majrurun wa alamatu khafdihi al-fathatu. Li'annahu ghairu munsharifin. Wal mani ulaha minasarfi sigotu muntahil jumu'i. yang mencegahnya adalah sigoh muntahal jumu. Nah, sudah azan ya? Subhanakallah bihamdika.